biasa dengan tak berdaya. Fajar nanti pagi hari. Tanda siang datang menjelang, fajar hilang di balik awan. Fajar hingga berlarut lama. Andaikan aku berdosa, sudikah kau maafkan itu semua? Sudikah? Kecewa. Oh, kau lihatlah di sana, oh di balik jendela, sedang melambai-lambai sapu tangan yang indah. Jamilah, terimalah kalau suka sapu tangan tanda mata. Jamilah, itulah yang kuinginkan sejak mula kau pinjamkan. Telah aku sulam namaku di dalam sapu tanganmu. Jamilah. tetap sempurna. Sebaiknya janganlah kau minum minuman yang telah diharamkan, walaupun hanya sekedar saja akibatnya merusak dirimu. Intan buah hati sayang, hari telah siang, masih kau diranjang. Cepatlah kau mandi, kakak akan pergi. Cepatlah kau mandi, kakak akan pergi. Maukah kau turut pergi bersamaku? Sebelumnya engkau membuktikan cinta suci setulus hati, tiada dapat aku percaya yang dirimu tetap setia. Namun jangan karena terpaksa kau menyerahkan tanda cinta. Pikirkanlah dulu sebelum terjadi kehendak hatiku. Sebelumnya engkau membuktikan cinta suci setulus hati, tiada dapat aku percaya yang dirimu tetap setia. Namun jangan karena terpaksa kau menyerahkan tanda cinta. Pikirkanlah dulu sebelum terjadi tak hatiku. Pikirkanlah dulu